memang tubuhmu saat kau dipelukku. Meski singkat saja kita lewati waktu, namun ku nikmati itu. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah kau ku kecup lau sejenak. Hatimu yang cantik membuatku tak bisa berpaling dari dirimu. Meskipun nantinya kau kan milik yang lain, akhirnya kau putuskan aku, bolehkah aku kejup lau sejenak. Ku ingin coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa, ku harap kesan indah terukir. Yang cantik membuatku tak bisa berpaling dari dirimu. Meskipun nantinya kau memilih yang lain, untukmu aku rela. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah aku kejup lau sejenak. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa, ku harap kesan indah terukir. Ku ingin coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa, ku harap kau sambil tak terukir. Bolehkah kau ku kejup walau sejenak.